Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kembali kita lanjutkan membaca Shahih Aqidah At-Tahawiyah karya Ibnu Abil Is Al-Hanafi dengan ta'liqat dari Abu Abbas Al-Adni rahimallahu taala. Kita akan baca sejumlah istilah-istilah dalam ilmu kalam. Yang pertama adalah at-tahayyuz. Masakus. Yuradu bihi al-awalu al-indimamu wa-dukulu bisya'i asani al-munfasilu anisya'i zakarahuma ibnu farisin fil-maqayisi. Fal-makna al-awalu lasyaka anahu batilun ammal makna sani fasohifun Allah Ta'ala alin ala khalqihi ba'inun minhum munfasilun anhum amma lafzu tahayyuzi wa yuqalu bihi ma qila fil jismi. Maka makna tahayyuz itu ada dua. Yang pertama al-indimam, bergabung dan masuk pada sesuatu. Menempati tempat, menempati sesuatu, masuk dalam sesuatu, artinya menempati sesuatu. Kemudian bisa juga munfasil, terpisah dari sesuatu. Dua makna ini disebutkan oleh Ibnu Faris di kitabnya Al-Maqayis, yaitu Mu'jam Maqayisil Lughah, ketika membahas kata ha, wawu dan za. Makna yang pertama tidaklah dilakukan kalau itu satu hal yang batil. Allah bergabung, bergabung dengan makhluknya, bergabung dengan makhluknya. Tidak dilakukan ada makna yang batil. Sedangkan makna yang pertama adalah benar, karena Allah Ta'ala alin, itu tinggi di atas seluruh makhluknya, terpisah dari makhluk, munfasil, terpisah dari anhum, mereka makhluk. Itu secara makna. Adapun secara sikap terhadap teks tahayyuz, maka kita katakan apa yang kita katakan fil jismi tentang makna jism atau tentang teks kata-kata jism itu tidak kita ingkari secara mutlak, tidak pula kita benarkan secara mutlak. Kemudian al-jauhar. Qahira bihi al-mutahayyiz zaniyan al-jauharul fardu wa huwa al-juz'u alladhi la yatajazza'u wa la yahusu wa la yura wa la yatamayyizu anhu janibun an janibin wa la yuqbalu al-iktisamu wa tata'allaqu al-ajsamu min aqrabihi bindimami ba'diha ila ba'din qultu wa taswaru hadza kafin fi raddihi wa ibtalihi anhul qala'u. Kemudian jauhar. Jauhar itu terkadang maknanya mutahayyiz, itu sesuatu yang bertempat. Di istilah ilmu kalam ada namanya al-jauhar al-farad. Mereka katakan bahasanya esensi Allah adalah al-jauhar al-farad. Al-jauhar al-farad itu dalam bahasa fisika atom atau yang lebih atom ini, ketika kemudian atom dalam konsep sebelum ditemukannya proton dan yang lainnya. Bahwa al-juz'u dia adalah satu bagian layat ajazah yang sudah tidak bisa lagi dipecah. Walayahus walayara, dan jalan farad itu tidak punya indera dan tidak melihat. Walayatamayas anhu janibun an janibin, sisi kiri dan sisi kanan tidak bisa dipisah, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dibedakan. Yang kanan yang mana, yang kiri yang mana, tidak bisa dibedakan. Walid-walid inkisam sudah tidak lagi bisa dibagi. Ini definisi atom. Di konsepnya sebelum ditemukan unsur pembentuk atom. Wata ta'alafu ala jizam min afwadihi. Jisim itu tersusun dari kumpulan-kumpulan jauhar barat. Bil intumi ba'diha ila ba'din. Dengan bergabungnya sebagian jauhar farad bergabung pada yang lain, maka akan terbentuk jisim. Kultu serta muhaqiq wa tasawru hada, dan membayangkan hal ini kafin sudah cukup untuk menolaknya dan membatalkannya indal uqala menurut orang-orang yang berakal. Maka maka dalam konsep ilmu kalam, Allah itu bukan arad, bukan pula jauhar. Nah, kemudian al-jihad. Fi jihadin in arada annahu fi shay'in min khalqihi wa an shay'an min khalqihi yuhitu bihi fa hadha babilun wa in arada anna Allah fi jihadin adamiyatin haythu la wujuda lil makhluqin fa hadha khaqqun Allah subhanahu huwa alladhi yuhitu bil makhluqati wa la shay' wala syai'a min khalqihi yukhitu bihi wa amma lafdu fa'ala ma sabaqa fil jismi. Nah, kemudian tentang arah, apakah Allah punya arah ataukah Allah tidak punya arah. Maka qad yuradu biha, terkadang yang dimaksud arah adalah al-jihatu al-wujudiyah, arahnya makhluk. Ini arahnya makhluk. Kemudian al-jihad al-adamiyah, arah yang di situ tidak ada makhluk. Maka kita katakan arah depan, ya, depan itu masih makhluk di bumi ini, depan, belakang, makhluk semua. Maka ucapan orang yang mengatakan Allah fi jihadin, Allah itu berada dalam satu arah, in arada, jika yang dia maksudkan bahasanya Allah itu ada dalam sesuatu, salah satu makhluknya, ya, yang namanya arah. Wa ana syai'an min khalqihi, dan ada satu makhluk yang yuhitu bihi, meliputi Allah, ya, yaitu Allah diliputi oleh arah. Maka ini satu hal yang batil. Poin arah dalam, jika yang diinginkan bahasanya Allah itu fijihatin adamiyah, di satu arah, namun arah itu adamiyah, ay hay sulam wujud dari makhluk, ya, tidak ada wujud makhluk di arah tersebut, maka itu satu hal yang benar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia adalah zat yang meliputi makhluknya, dan tidak ada satupun makhluknya yang yuhitu bihi, meliputi Allah. Itu tentang makna. Adapun lafaz jihad, maka sikapnya ala masabaqa fil jismi, sebagaimana ketahuan yang telah lewat tentang jism. Kemudian al-hayyizu raji'un raji' at-tahayyus. Ini baca kembali penjelasan tentang at-tahayyus. Kemudian al-arad. Nah, qad yuradu al-awwalu ما يعرض للإنسان من مرض أو آفة. الثاني ما قام بغيره ولا يقوم بنفسه. فإذا قال قائل يتنزه الله عن الأعراض فإذا كان مقصوده المعنى الأول فصحيح، وإذا كان مقصوده المعنى الثاني أي أن الله لا تقوم به الصفات فهذا باطل. وهذا إذا ثبت العرض فعلى التفصيل السابق. نعم. Terkadang al-arad maknanya adalah apa yang dialami oleh seseorang berupa sakit atau cacat. Yang kedua adalah sifat qama bighairihi wa la yakunu bi nafsihi. Maka arad dalam pengertian yang kedua sama dengan sifat. Dia nempel pada sesuatu dan dia tidak bisa berdiri sendiri. Karena dia bukan zat. Karena dia bukan dat, dia koma bilahirihi melekat pada yang lain, tinggi, pendek, itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia melekat pada bangunan tinggi, bangunan pendek, tiang tinggi, tiang pendek, orang tinggi, orang yang pendek, itu namanya Allah. Maka jika ada orang mengatakan Allah tersucikan dari al-a'ar, jika dimaksudkan makna yang pertama dari penyakit dan yang lain, maka itu satu hal yang benar. Namun jika yang dimaksudkan makna yang kedua, artinya sesungguhnya Allah la takum bi sifat, tidak ada sifat pada zat Allah, maka ini satu hal yang batil. Wa hakadha idza sabata al-ardu. Dan demikian juga idza sabata al-ardu, jika jelas ada kata-kata al-ardu fa'ala tafsili sabiqi, maka tentang teksnya itu berdasarkan rincian yang telah lewat. Nah, maka itulah sejumlah istilah penahwi dzalika dan semacam itu. Maka itu istilah-istilah khas dalam ilmu kalam. Nah. Menahwi dzalika. Fa inna hadhihi al-alfaz lam ta'ti fil kitabi was-sunnati bil ma'na alladhi yuriduhu ahli al-istilah bal wala fil lughati bal hum yakhussuna bit ta'biri biha an ma'ani lam yu'abbir ghayruhum 'anha biha. فتفسر تلك المعاني بعبارة أخرى وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل مثال ذلك مثال ذلك في التركيب فقد صار له معان أحدها التركيب من متباينين فأكثر ويسمى تركيب مزج كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركبا بهذا المعنى المذكور. نعم. فإن هذه الألفاظ maka istilah-istilah ini tidak terdapat dalam Quran dan Sunnah bermakna dengan makna yang diinginkan oleh ahlul istilah yaitu ahlul kalam. Tidak pula makna dalam secara bahasa. Bahkan mereka ahlul kalam ya khusuna bi ta'bir biha, mengungkapkan dengan istilah-istilah di atas an ma'anin untuk satu pesan yang tidak diungkapkan oleh yang lain. Fatufassar, maka tilkal ma'ani, maka makna-makna tersebut tufassar, ditafsirkan bi ibaratin ukhra, dengan ungkapan-ungkapan yang lain. Wayungdar, dan dilihat ini kandungan dari Al-Quran, madal alil Quran, ini kandungan Al-Quran berupa dalil akli dan sam'i. Dan jika terjadi al-istifsar tafsir, meminta penjelasan dan rincian, jelaslah mana yang hak dan manakah yang batil. Contohnya istilah tarkib, susunan. Maka istilah tarkib punya sejumlah makna. Yang pertama, menyusun dua hal yang berbeda atau lebih. Ini disebut tarkib masjid. Semacam hewan itu tersusun dari empat tabiat dan anggota badan dan semacam itu. Makna ini tertiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Layalzam tidaklah mesti ketika kita melabeli Allah itu di atas sana atau sifat-sifat sempurna yang lain, ayakuna muhkaban, Allah berarti tersusun ni biha dan makna al-mazkur dengan makna yang telah disebutkan. Maka empat sifat karakter penyusun yang ada pada hewan, catatan kaki dua, ada karakter air, karakter debu, karakter api, karakter udara. Itu tabai al-arba, disebut juga dengan basail al-arba. Haitsu yas'umu at-tabi'iyun, para ahli ilmu alam di al-qudama di masa silam mengatakan bahasanya dari empat ini tersulah sesemua benda hidup. Sayyidul mawujudat, semua benda hidup tersusun dari empat hal ini. Nah, kemudian asani nasyarihu rahimahullah ta'ala wa tani tarkibul jiwari kamisra'ai al-babi wa nahli dhalika wa la yalzamu aydan min thubuti sifati ta'ala ithbatu hadha tarkibi. الثالث تركيب من الأجزاء المتماثلة وتسمى الجواهر المفردة. الرابع التركيب من الحيولة والصورة كالخاتم مثلا حيوله الفضة وصورته معروفة. نعم. Kemudian yang kedua ada tarkib namanya, tadi tarkib apa tadi yang pertama? Tarkib masjid. Kemudian yang kedua tarkib jiwa, tersusun karena berdekatan. Kami soal bab semacam dua dua lembar pintu. Misal bab catatan kaki empat, juz'ahu dua lembar, dua bagian pintu, yang satu sisi kanan, yang satu sisi kiri. Ada pintu dua begini. Ini nanti kalau dibuka demikian, ditutup demikian. Maka ini pintu ini tersusun dari dua bagian yang dia bertetangga, dia berdekatan. Gabungan ini disebut pintu. Dia tersusun demikian, bertetangga. Pintu itu dibuka lebar-lebar, nah, jadi begini. Nanti ditutup, jadi begini. Maka dia tersusun karena bertetangga dan berdekatan. Catatan kaki tiga, disebut juga tarkib jiwa, tarkib mujawarah. Contoh yang lain adalah seperti tersusunnya atap di atas bunyian, di atas tembok. Maka itu bertetangga. Demikian juga tersusunnya jembatan pada sungai. Wayu'arifunahu, dan mereka mendefinisikan tarkib jiwar dengan definisi ma yumkinu iftiraku ahadihima anil akhar, susunan yang memungkinkan yang satu dipisahkan dari yang lain, atap dipisahkan dari rangkai atap, dipisahkan dari tembok mungkin. Nah, kemudian yang ketiga, walayalzam, dan tidaklah mesti min sebuti sifatihi ta'ala, ketika kita meyakini Allah memiliki sifat, itbatu hadat tarkib, bahasanya Allah itu merokap dengan bentuk takib jiwa, tidak mesti demikian. Yang ketiga, takib dari bagian-bagian yang sama. Waktu sama yang disebut dengan al-jawahir al-mufodah. Jadi jawahir, jauhar, farad, atom dari, tersusun dari atom yang banyak, jadilah pintu, jadilah lembar, satu lembar, pintu, daun, pintu. Atom-atom kayu yang demikian banyak, dan jadilah dia daun, pintu, kayu. Kemudian tarkib minal huyuri wa surah. Kal khatam misalan, semacam cincin, huyurnya, namanya, peraknya, bentuknya telah dikenal. Tentang huyur atau kemudian hayul bidomilya, di akhirnya ada alif maksurah. Ada juga yang mentasdidkan ya-nya. Qalahu fil qamus, jika dikatakan di al-qamus al-muhit. Wa yuqalu lahu, dan ini dikatakan, disebutkan dengan al-madah, materi, unsur, dan watina, dan lumpur. Wa ya'rifunahu, mereka definisikan dengan al-jismu al-hamilu li suratihi, jism yang memuat rupanya, bentuknya. Ada unsur, maka disebut juga syakal, hay'ah, bentuk, sighah, bentuk. Itulah bentuk sesuatu, wa syakluhu, dan model sesuatu. Alati yatasawwa al-unsur biha, yang unsur itu bisa dibayangkan dengannya. Contoh penjelasan dari muhaqqiq, contohnya kursi. Maka kursi itu tersusun dari hayuli dan surah. Hayul adalah materi, bahan baku pembuat kursi, yaitu kayu. Surahnya adalah modelnya dan bentuknya, allati huwa 'alaiha, yang seperti itu. Contoh yang lain yang tadi, al-khatam, cincin, tersusun dari hayul dan surah. Hayulnya adalah emas atau perak atau besi. Yang cincin itu terbuat darinya, surahnya adalah bentuk dan al-syakal, model yang dibuat. Allati huwa 'alaiha, yang memang benda tersebut wa alaiha, memiliki model seperti itu. Nah, sebus. Ahlul kalam yang qalu innal jisma yakunu murakkaban minal jawahiril mufradati walahum kalamun fi dzalika yaqulu wala faidata fihi wa huwa annahu hal yumkinu at-tarkibu min juz'aini au min arba'atin au sittatin au samaniyatin au sittata asyara walaysa hadza tarkibu laziman li sukuti sifatihi ta'ala wa 'ulubihi 'ala qalbihi wal haqqu anna al-jisma ghairu murakkabin min hadhihi al-asya'i wa innama qawluhu mujarradu da'wa wa hadza mabsutun fi mawdi'ihi. Nah, ahlul kalam, catatan yang satu, yaitu jumhur Mu'tazilah dan Asy'ariyah mengatakan yang namanya jisim itu tersusun dari jauhar fard, dari atom-atom yang demikian, yang sama tersusun akhirnya jadi jisim. Dan mereka punya perkataan yang panjang dalam masalah ini, yang itu tidak ada manfaatnya. Bahwa annahu hal yumkinu tarkibu min juz'aini, dan dia adalah apakah mungkin tarkib itu cuma tersusun dari dua bagian, atau keempat, atau enam, delapan, atau enam belas. Walaysa hadza tarkib, dan tarkib semacam ini bukanlah satu hal, sebuah naziman keniscayaan. Lithubuti sifatihi ta'ala. Karena memang Allah sudah memiliki sifat-sifat dan tinggi di atas makhluknya. Walhaq, dan padahal yang benar, jisim itu tidak tersusun dari benda-benda ini. Ini kata Ibn Abil Ais Al-Hanafi, benda al-jisim itu tidak merokap dari johar farad. Betul enggak? Kalau secara fisika jisim itu kan kemarin disampaikan, jisim dalam bahasa Arab maknanya badan orang atau hewan. Itu tersusun dari atom enggak? Sel-sel yang tersusun dari sel ya, bukan dari atom ya. Sel-sel kalau dari biologi. Iya, di biologi kan tersusun dari sel-sel. Sel-sel itu atom bukan? Lupa. Bukan semua dari atom. Hah? Nggak tahu atom. Hah? Gak lupa. Ini pelajaran masalah atom, mas jauh farad dulu. Omong panjang lebar masalah. Konsep atom di ulama-ul Islam ya, nanti dibahas oleh para ulama kalam di bab masalah jawhar farad ini. Nah, kata Abul Is Al-Hanafi, jisim raga manusia, raga hewan itu tidak mokat dari jawhar farad, tidak tersusun dari atom. Wa inna makaluhum, sehingga perkataan mereka bahasa jisim itu tersusun dari atom, tersusun dari jawhar farad, itu menjauhi dakwah, semata-mata klaim. Wa hadza mabsutun fi mawdhihi, dan ini dijelaskan panjang lebar di tempatnya tersendiri. Nah, al-khamsu تركيب من الذات والصفات هم سموها تركيبا لينفو به صفات رب تعالى وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال شرعي ولسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة ولئن سموا إثبات الصفات تركيبا فنقول لهم فإبرتوا للمعاني لا للألفاظ سموها ما شئتم سموه ما شئتم ولا يترتبوا على الرسميات بدون المعنى حكم فلو اصطلح على تسمية اللبن خمر لم يحرم بهذه التسمية. نعم. Kemudian tarkib jenis yang kelima adalah tarkib minas zat wa sifat. Nah, inilah Allah, inilah zat Allah. Namun perhatikan, ahlul kalam menyebut ini dengan istilah tarkib. Maksudnya supaya dengan istilah tarkib ini mereka menolak sifat Allah Ta'ala. Karena Allah itu adalah ahad ay wahidun fi dzatihi. Enggak boleh mu'akkad, kata mereka. Ketika menjelaskan ayat tentang keesaan Allah, Allah itu wahidun fi dzatihi. Zatnya itu tunggal. Artinya enggak boleh mu'akkad. Enggak boleh mu'akkad. Ya, kalau dia punya sifat masih mu'akkad, namanya tarkib dzat wa sifat. Padahal Allah harus Esa. Kalau merokap identiknya berarti tidak tunggal, namun ada bagian-bagian. Wahada ini adalah istilah ulama kalam yang tidak dikenal dalam bahasa, tidak pula dalam penggunaan syariat. Tidak ada dalam bahasa Arab zat yang punya sifat disebut merokap. Mungkin juga dalam bahasa Indonesia juga tidak dikenal istilah zat dengan sifatnya itu disebut ini tersusun. Kalau motor tersusun dari sejumlah undir-undir. Namun burung ini tersusun dengan dari sifatnya berkicau dan tidak dikenal. Padahal dengan sifat itu tidak dikenal dengan sebutan tersusun. Kertas ini tersusun dari materi putih dan materi dan warna putih. Kertas putih, ini dia punya sifat yaitu putih dan ada materinya. Tidak dikenal dengan sebutan tersusun. Di sudut pandang bahasa Arab tidak dikenal filullah dalam bahasa zat yang punya sifat itu disebut tersusun. Falasan wafiquhum, maka kita tidak cocok dengan ulama kalam ala hadi tasmiyah dengan penamaan ini. Wala kawa mata, dan itu tidak ada masalah. Dan seandainya dan jika mereka menamai penetapan sifat itu mereka namai dengan tarkib, maka kami katakan kepada mereka yang jadi tolak ukur adalah kandungan dan bukan bahasanya. Namailah hal itu masyiktum sesuka kalian. Yang jelas Allah itu zat yang mengandung sifat, yang memiliki sifat. Kamu kasih nama tarkib, tarkib jenis kelima, atau kasih nama ini dan ini. Walaya tarattab, dan tidaklah berdampak alat tasmiyati penamaan ini jika tanpa penamaan, jika tanpa makna, tidaklah berdampak hukum. Seandainya orang membuat bersepakat untuk menamai susu dengan nama khamar, namun di susu tersebut tidak ada makna khamar, yaitu memabukkan, apa ada dampak hukumnya? Ini ada susu, ini susu segar, mereknya khamar, mereknya khamar. Tapi di susu itu tidak ada makna khamar. Apa makna khamar? Memabukkan. Ada dampak hukumnya? Haram minum susu ini? Tidak ada. Itu. Maka atasmiyah bidunil makna layan taratab hukmun. Layan taratab alal tasmiyah bidunil makna. Ini. Penamaan tanpa makna itu tidak berdampak hukum. Maka lam yahrum, susu itu tidaklah haram bihadi tasmiyati dengan penamaan ini. Seperti sekarang kopi disebut qahwah. Qahwah dalam bahasa Arab artinya khamr. Qahwah itu artinya khamr. Maka dia dikasih nama khamr. Ini dikasih nama kopi ini dikasih nama kohwah. Jadi kasih nama khom, berarti kasih nama khom. Khomkah kohwah? Tidak. Tidak, karena itu tasmiyah bidunul makna. Itu tasmiyah bidunul makna. Dalam bahasa Arab kohwah itu artinya khom. Ini untuk buka mu'jam wasit atau yang lain. Kohwah itu artinya khamr. Ini kopi, benda kopi itu dikasih dinamai orang sekarang dengan nama kohwah, artinya khamr. Apa gara-gara dia dikasih nama kohwah kemudian kita katakan ya guna hal. Di kampus kohwah itu artinya khamr. Tidak. Ini namanya layatratab ala tasmih biduni makna hukmun. Penamaan tanpa makna, tanpa atau sifat, penamaan dengan sesuatu tanpa memiliki sifat sesuatu. Kopi dinamai dengan nama kohwah tanpa ada padanya sifat kohwah. Itulah yang taratab hukum. Tidak berdampak hukum. maka tidak haram bila ditasmiyati dengan penamaan ini. Nah, sadisu at-tarkibu min al-mahiyati wa wujudiha wa hadha yufarru bihi adh-dhihnu annahuma ghayran fa amma fi khariji hal yumkinu dhatun mujarradatun an wujudiha wa wujudiha mujarradun anha hadha mukhalif. Nah, tarkib jenis yang keenam menurut ulama kalam ada namanya tarkib minal mahiyah wa wujudiha, hakikat sesuatu dan eksistensi sesuatu. Wahada dan tersusunnya dua hal ini itu cuma pengandaian yang dibuat oleh adzihnu pikiran. Pintu itu tersusun dari hakikat pintu dan wujud pintu. Dia tersusun dari dua hal. Ini kan cuma adzihn saja. Cuma pengandaian yang dibuat oleh benak dan pikiran bisa dipecah. Imajinasi orang itu bisa memecah. Tembok itu adalah tersusun dari eksistensi tembok, keberadaan tembok plus hakikat tembok. Ini hanya yufriduhu, diandaikan ardhinu oleh pikiran. Pikiran mengatakan, imajinasi orang mengatakan annahuma, bahasanya hakikat sesuatu dengan wujud sesuatu itu ghairani, dua hal yang berbeda. Wa amal fi khariji, adapun di dunia nyata, hal yumkinu dhatun, apakah mungkin ada satu dhat yang terbebas dari wujud. Kalau dia terbebas dari wujud, ya namanya mimpi, ya, namanya berkhayal, tidak akan ada di dunia nyata. Dan adakah wujud, ada satu wujud sesuatu, namun dia terbebas dari zat. Ini wujudnya ada pun zatnya tidak ada, tidak bisa. Ini cuma wujud wujud pintu, namun dan pintunya tidak ada, tidak bisa. Oleh karena itu, kalau ini mau dibawa ke dunia nyata, al-kharij hada muhalun, mengatakan ini dua hal yang berbeda, yang terpisah kemudian disatukan, satu hal yang mustahil. فترى أهل الكلام يقولون هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده ولهم في ذلك خبط كثير وأمثالهم طريقة رأي الوقف والشك في ذلك وكم يزول بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل. Maka ada lihat ulama kalam mengatakan punya pembahasan, apakah zat Allah itu sama dengan wujud Allah ataukah bukan wujudnya. Zat Allah itu wujud Allah ataukah bukan wujud Allah. Zat Allah itu eksistensi, zat Tuhan itu eksistensi Tuhan atau sesuatu di luar eksistensi Tuhan. Walahum fi dzalika, dan mereka dalam menjawab pembahasan ini khabdun katsirun, ngawur yang banyak, asal-asalan yang banyak. Amsaluhum, ahlul kalam yang paling bagus, amsaluhum, amsal itu yang paling bagus dalam bahasa Arab. Murid teladan itu bahasa Arabnya talibun mithali. Talibun mithali. Amthaluhum yang paling bagus, tariqatan dari sisi cara menganalisis pembahasan di atas, ra'yul waqfi, pendapatnya no comment. Nah itu yang paling bagus. Apakah zat Tuhan itu sama dengan eksistensi Tuhan ataukah di luar eksistensi Tuhan? Wallahu ta'ala a'lam. Nah ini yang paling, ini yang paling keren. Kata beliau itu tariqatan dari sisi cara pendapat, ya itu yang paling bagus. Pendapat ahlul kalam, mereka punya banyak pendapat. Ini, di antara pendapatnya adalah ra'yul waqfi, yang no comment. Wasyaki fi dzalika, dan yang meragukan hal itu. Wa kam yazulu, dan betapa banyak hal semacam ini itu hilang bil istifsar, dengan meminta rincian wa tafsir dan merinci. Atau betapa kam yazulu, betapa banyak yazulu hilang dengan sebab bertanya dan merinci, hilanglah kathiran banyak minal adhalili, kesesatan wal afatili, dan kebatilan. Nah. Wa sababul idlali al-i'radu an tadabburi kalamillahi wa kalami rasulihi wal ishtighalu bi kalamil yunani wal ara'il mukhtalifati wa innama summiya ha'ula'i ahlal kalami li'annahum lam yufidu 'ilman lam yakun ma'rufan wa innama ataw bi ziyadati kalamin qad la yufidu wa huwa ma yadribunahu min al-qiyasi li'idahi ma ulima bil hissi. Nah. Sebab itlal, sebab sesat atau sebab penyesatan adalah berpaling dari merenungkan firman Allah dan perkataan Rasulnya, dan sibuk dengan perkataan ini para ahli filsafat Yunani dan berbagai macam pendapat yang beda-beda. Ya, oleh karena itu ulama kalam disebut dengan sebutan ahlul kalam. Kalam artinya ngomong. Lianam karena mereka tidaklah menghasilkan ilmu. Lam yakun ma'rufan, yang dulunya dah, lam yakun ma'rufan, yang dulunya tidak dikenal. Mereka ini disebut ahlul kalam ini karena mereka tidak menghasilkan ilmu, tidak punya kemudian inovasi, ya bro, ini inovasi ilmu. Tidak. Wa inna ma'utu biziyadati kalami. Namun mereka itu cuma punya kelebihan kebanyakan ngomong. Tadi dibahas zat Tuhan itu sama dengan eksistensi Tuhan ataukah sesuatu di luar eksistensi Tuhan. Nah, ini kan kebanyakan ngomong. Yang omongannya tersebut qad la yufidu, seringkali tidak ada faedahnya. Ini bahwa mayatribunahu, dan tambahan ngomong yang mereka lakukan adalah mayatribunahu minal qiyas, adalah analog yang mereka buat li'idahi ma'ulimah bilhisi, untuk memperjelas sesuatu yang telah diketahui berdasarkan indrawi. Nah, wa syari'u rahimahullah ta'ala wa inkana hal qiyasu wa amthaluhu yantafi'uhi fi mawdi'in akhara wa ma'a man yunkiru al-hissa wa kullu man qala bi ra'yihi wa dhaqihi wa siyasatihi ma'a wujudi an-nafsi aw arada an-nasa bil ma'quli faqad daha iblisa haythu lam yusallim bi amri rabbih fal qala ana khayrun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah, wa inna, meskipun analog ilmu kalam dan semacam itu yuntafa'u bihi, bisa diambil manfaatnya di kasus yang lain. Namun kalau di bab di, kemudian teologi, di bab Tuhan, di bab ketuhanan, tidak manfaat. Demikian juga analog-analog ilmu kalam ini, itu manfaat ma'aman yungkirul hisa, untuk orang-orang yang menolak ini, hal yang bersifat indrawi. Ini jasa ilmu kalam untuk membantah ateis. Berdialog dengan ateis. Itu manfaatnya. ya, dialog dengan ateis, orang yang mengingkari indera, hal yang indrawi, hal yang gampang, itu kan orang ateis itu bulat itu pikirannya. Nah, dicap bulat juga ya kan? Sampai akhirnya bingung, ah ada. Dah bingung, dah menurut saya aja. Ya, di antara kemudian teori cuci otak kan demikian. Orang diajak dialog sampai pusing, bingung, ada, saya bingung. Ini udah kamu manut saya. Nah ini al-his, sesuatu yang indrawi, matahari itu ada, masih diributkan. Kan? Mengingkari indrawi, berarti pikirannya bulat sekali. Nah, dijak bulat dengan ilmu kalam. Nah. Nah, maka Ibn Abilis al-Hanafi mengakui adanya manfaat ilmu kalam. Terkias-kias dalam ilmu kalam. Yuntafa'u bi fi mawdhi'in akhar. Bisa diambil manfaatnya di kasus yang lain. Jangan di bab ketuhanan. Ini. Jangan di bab ketuhanan. Di bab yang lainnya bisa diambil faedahnya. Bisa diambil manfaatnya. Demikian juga berdialog dengan orang yang pikirannya terlalu pusing, pikirannya terlalu bulat, nah itu manfaat. Dan kalau orangnya polos-polos, tidak manfaat. Ini, orangnya lugu-lugu, gini lugu ada sunnah, oh iya samina wa ta'ala selesai. Kalau orangnya sudah rusak pikirannya, sehingga bulat tidak karuan, mungkin manfaat. Kaidah-kaidah ilmu kalam untuk mereka. Dan itu yang diunggulkan oleh para pembela ilmu kalam. Itu yang diunggulkan. Kalau orang itu kemudian akidahnya salafi, gimana metode belajar salafi, gimana itu dialog dengan orang ateis? Gimana itu dialog dengan ateis dengan modal akidah salafi? Tidak bisa itu untuk dakwai orang ateis. Dakwai ateis pakai ilmu kalam. Nah, gitu. Itu yang dibanggakan. Nah, ya memang manfaatnya di situ. Memang manfaatnya di situ. Nah, kemudian wa kullu man qala, dan semua orang yang berpendapat bi ra'yihi, dengan pendapatnya atau dengan perasaannya ataukah dengan kebijakannya, kebijakan politiknya. Padahal ma'awujudin nas, padahal ada nas yang menyelisihinya. Mungkin ini menyinggung sumber kesesatan dan kerusakan agama. Kerusakan agama itu karena ahli fikih yang keblinger, sehingga dia kedapatkan ra'yunya daripada nas. Atau sufi yang sesat, dia dahulukan dzauqnya, perasaannya. Ataukah tokoh politik dan penguasa, wasiyasatihi. Au'arudu an-nasa bil-ma'kuli, atau dia tentang nas dengan logika. Ini ahlul kalam, ahlul filsafat. Faqaddaha iblisa, maka inilah orang-orang yang menyerupai iblis, yang tidak pasrah kepada perintah Rabb-nya. Bahkan iblis mengatakan, saya lebih baik daripada Adam, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah atau lumpur. Dan Allah Ta'ala berfirman, siapa yang taat pada sang Rasul, maka sungguh dia taat pada Allah. Dan siapa yang berpaling, fama arsalnaka alaihim hafidha, maka kami tidak mengutusmu sebagai penjaga bagi mereka. Kul, katakanlah, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Aqsama subhanahu maka Allah bersumpah dengan dirinya, wa rabbika, demi Rabbmu. Ya, annahum la yu'minuna, mereka tidak beriman sampai menjadikan nabinya, Nabi Allah, sebagai hakim dan ridha dengan hukum sang nabi dan pasrah tasliman, betul-betul pasrah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.